Alhamdulillah, tadi bersama kita telah mendengarkan bagaimana isyrok pergaulan suami istri, di mana diperbolehkan dan terserah kita ya, suka mau di samping, di depan atau di belakang ya. Masya Allah, ini sangat apa, sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ibrohnya. Kita mulai aja langsung ke pertanyaan ya, Tad. Baik. Pertanyaan pertama, Ustaz, apakah seorang wanita ketika hendak bersuci dari haid, setiap waktu sholat datang, dia harus mengusap kemaluannya untuk mengetahui apakah sudah bersih atau belum? Jazakallah khair, Ustaz. Tidak mesti, barakallahu fikum. Yang penting bisa melihat warnanya, misalnya di pembalutnya ya. Di pembalutnya terlihat bagaimana warnanya, apakah sudah mulai terang atau belum. Demikian pula bisa melihat dari kebiasaannya. Kalau 7 hari ya nanti dilihatnya hari ke-7. Atau kalau biasa 8 hari dilihat hari ke-8. Demikian pula yang kebiasaannya 10 hari. Sehingga bisa lihat dari warnanya, bisa lihat dari adahnya. Tidak harus setiap pembersihan harus melihat ke dalamnya, tidak mesti. Kalau sudah bersih tetapi janggal, tidak pada waktunya, baru 4 hari padahal biasanya 8 hari. Kok sudah berhenti? Maka itu perlu untuk dilihat atau diusap ke agak dalam sedikit, jangan dalam-dalam, atau ada yang usap, warakumul fikum. Biar terlihat atau biar tahu apakah masih ada darahnya atau tidak. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Istri saya memiliki aplikasi MiChat. Sudah dinasihati untuk menghapus aplikasi tersebut, namun dia masih tetap menggunakan aplikasi tersebut. Setahu saya, aplikasi ini bahaya karena banyaknya di dalam orang yang jual diri atau PSK. Saya merasa susah menasihati istri saya, karena kalau ada saya, dia seolah-olah baik. Tapi giliran saya kerja atau keluar rumah, dia berselancar di dunia maya. Apakah saya harus memaksa istri saya untuk memakai HP yang hanya bisa SMS dan teleponan aja, atau bukan Android, atau bagaimana? Apa nasihat Ustadz untuk saya dan istri saya? Terima kasih banyak. Baik. Waalaikum, terima kasih. Kenapa kayaknya terima kasih? Kalau jazakallah khair, Masya Allah, itu doa. Sesuai dengan tulisan. Baik. Pertama, di depan suami terlihat baik, tapi di belakang berselancar dan sebagainya. Ini tahu dari mana? Itu dulu ya. Kok bisa tahu kalau sang istri berselancar sana kemari? Kita perlu husnudzon kan? Perlu berbaik sangka kepada istri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, harus terus dinasehati. Artinya tidak bosan-bosan untuk menasehati istri. Dinasehati lagi, diingatkan lagi, nasehati lagi. Kalau melihat bukti-buktinya, mungkin dengan sesuatu, ada tanda-tanda atau ada ciri-ciri atau ada bukti-bukti yang kebetulan dia lihat, kok kamu masih pakai seperti ini, tegur. Semakin keras dengan marah misalnya, dengan menegurnya. Ini bagi sang suami. Bagi sang istri semestinya taat pada suami. Artinya walaupun mungkin dia mengatakan tidak perlu pakai HP yang seperti itu, pakai HP jadul saja, itu pun semestinya bagi sang istri, sami'na wa atha'na, kami dengar, kami taat. Karena itu bukan perintah yang maksiat, bukan perintah munkar, perintah yang baik. Terus saya terus, bagaimana hiburan saya? Banyak kalau kamu mau hiburan. Bahkan yang menenteramkan hati, membaca Al-Quran. Atau engkau ingin membaca buku-buku kisah-kisah para ulama, kisah-kisah orang saleh, wanita-wanita yang salihah. Dan paling pantas bagi seorang istri, apalagi dia seorang ibu punya anak, itu membahagiakan bermain dengan anak-anak. Sehingga bisa bermain sambil mendidik. Barakallahu fikum. Ini jangan sampai kita disibukkan dengan benda kotak tipis ini, sehingga waktu kita tersita berjam-jam hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Barakallahu fikum. Apalagi suami sudah melarang, maka taatilah suami sebagaimana atau dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, selanjutnya, maaf, mau bertanya Ustaz, apa nasihat Ustaz untuk para umahat yang menghabiskan waktunya untuk online di internet dengan HP hingga jam 2 pagi hampir seharian? Kalau disuruh mendengarkan kajian, dia sibuk gak ada waktu, dan kadang chattingan dengan orang yang belum dikenal di dunia nyata, dunia maya maksudnya ya. Baik laki-laki maupun perempuan, setiap dinasihati selalu banyak alasan, padahal dia paham agama, dan kalau siang dia sibuk dengan urusan mencari sampingan. Paling sedihnya, anak-anak sampai tidak terurus. Semoga Allah membalas kebaikan yang berlimpah kepada Ustaz Muhammad dan sekeluarga. Amin. Oh iya, semoga Allah juga melimpahkan pada kalian semua. Ini mirip dengan yang pertama tadi, barakallahu fikum. Memang penyakit. HP ini bisa jadi penyakit yang mengerikan. Di samping manfaatnya, tetapi kalau tidak bisa pandai-pandai, gak bisa bijak menggunakannya, justru menjadi fitnah yang sangat-sangat berbahaya. Bukan hanya untuk anak-anak, ternyata untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Kalau dia sampai berjam-jam online sampai jam 2 hanya untuk sia-sia, barakallahu fikum. Terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, sekian banyaknya yang memerintahkan untuk menjauhi lagun, dan itu sifatnya seorang mukmin. Anil lagwi mu'ridun. Dari lagu, dari kesia-siaan, mereka berpaling. Apalagi sampai melalaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban untuk mengurus anak, kewajiban untuk membantu dan memberikan pelayanan pada suami, kewajiban, sekian banyak kewajiban di rumahnya. Al-ummu madrasatun, idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raq. Sesungguhnya wanita itu atau seorang ibu adalah sekolahan pertama bagi anak-anaknya. Kalau dipersiapkan dengan baik, niscaya akan jadi generasi yang baik nantinya anak-anaknya. Maka sang suami harus menegurnya seperti tadi. Jangan bosan-bosan mengingatkannya. Nasihati dia sampai dimarahi, sampai dihukum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian perkara, barakallahu fikum, untuk mengatasi wanita yang nusuz. Nah. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah taala menjaga kami, Ustaz, serta pemandu acara dan salafin dimanapun berada. Amin. Amin. Afwan Ustaz, mohon nasihat umahat yang mempunyai akun Facebook dan Instagram untuk promo produk. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tiga pertanyaan hampir mirip semua ya. Mirip. Cuma yang ketiga ini berkait dengan dagang. Makan. Alasannya. Tapi apa enggak cukup? Pak Isha dari suaminya. Min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, adalah berperannya wanita dalam perdagangan. Artinya itu tidak terjadi di zaman salaf, tetapi sudah diisyaratkan min alamatis sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, adalah wanita membantu suaminya atau ikut dalam bisnis, dalam cari ma'isyah. Kamu itu dan semua para wanita, para ibu itu bertanggung jawab untuk mengurusi rumahnya, untuk mendidik anak-anaknya, untuk melayani suaminya. Adapun ma'isyah, kewajiban suaminya untuk memberikan ma'isyah kepada istri dan anak-anaknya, memberikan tempatnya, pangannya, papannya, pakaiannya, semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga tempatkanlah pada tempatnya dan kerjakanlah tanggung jawabnya masing-masing. Tanggung jawab suami maka kerjakanlah oleh suami, dan tanggung jawab istri kerjakanlah oleh istri. Jangan mengerjakan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita atau nasihat untuk ibu kita karena istri saya hamil anak kedua, tetapi ibu saya ada sikap kurang tenang karena omongan ibu saya agak menyinggung hati istri saya. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kenapa kurang tenang? Mungkin ada omongan atau bahasa ibu ke istrinya gitu, Ustaz. Jadi apa yang ditanyakan nih kira-kira? Dia minta nasihatnya. Coba diulang bacanya. Kita ulang lagi, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita atau nasihat untuk ibu kita karena istri saya hamil anak kedua, tetapi ibu saya ada sikap kurang tenang karena omongan ibu saya agak menyinggung hati istri saya. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ibunya kurang tenang. Agak bingung di sini ya, karena omongan ibunya. Iya. Allah alam. Seharusnya seorang ibu yang berarti mertua ya. Mertua, ini ibunya ibu, ibunya istri kan? Iya. Atau ibunya ibu suaminya. Suaminya. Iya, ibu suami. Iya, seharusnya ikut senang kalau dia mendapatkan cucu. Jangan justru cemberut atau marah atau mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak enak di hati. Seharusnya bersyukur, alhamdulillah memiliki keturunan. Itu kan masih darah dagingnya ibu juga. Artinya darah daging kakek dan neneknya kan begitu. Sehingga kalau baik akan baik nantinya dan akan dipertemukan nanti dalam jannah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kalau orang-orang beriman dan diikuti oleh turunannya dengan keimanan, maka nanti akan digabungkan mereka dengan keturunannya dan tidak dikurangi pahalanya sedikit pun. Itu mesti tambahan pahala lagi. Sehingga bersyukurlah kalau memiliki anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Kalau anakmu memiliki anak atau mantumu memiliki anak lagi, berarti itu adalah cucumu. Seharusnya dia gembira dan berbahagia. Bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Afwan Ustaz, apa hukum video call? Sebagian ulama membolehkan selama itu tidak tersimpan. Ini hanya muncul gambarnya ketika itu dan kemudian hilang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan terakhir. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, apakah kosmetik yang dipakai seorang wanita, semisal alas bedak, lipstik, maskara, dan yang selainnya, bisa menghalangi sampainya air wuduk ke kulit Ustaz? Ada beberapa kosmetik yang berlabel waterproof, yang mana dengan label tersebut kosmetik bersifat tahan lama atau tidak mudah pudar apabila terkena air. Nah, ini tergantung jenisnya. Kalau sesuatu yang ketika kena air larut bersama air, ya berarti tidak menghalangi. Dia akan hilang bersama air dan akan larut bersama air. Tetapi kalau yang tidak, seperti tadi yang disebutkan waterproof dan sejenisnya, sehingga tidak terkena air ke kulitnya dan dia tetap bertahan menutupi kulit, maka itu seperti cat kuku yang menghalangi. Para ulama menyatakan bahwa itu menghalangi masuknya air wudu. Kecuali kalau itu di bulu atau di rambut. Artinya sesuatu yang di rambut berbeda, karena itu adalah sesuatu yang tidak dimasuk atau tidak termasuk di dalam kulit. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sesi pertanyaan telah selesai kita bacakan. Insyaallah bisa memberi manfaat dan faedah yang besar bagi kita dan keluarga kita. Kembali lagi, bahwasannya isyrok atau pergaulan suami istri kita dengan yang baik, datangilah istri-istri kita dari kubulnya dan dilarang dari dubur dan haidnya. Akhirul kalam, kami yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum buat para pendengar semua. Semoga hari-hari kita menjadi lebih indah dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah warahmah mawaddah. Amin. Barakallahu fikum. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.